Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ba'd. Meski contoh yang lain, annahu lama tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa, sebagaimana kisah yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kisah bil yadain, pada kisah sahabat bil yadain, setelah Nabi selesai salat, maka selesai salat yang ketika itu Nabi lupa. Nabi baru 2 rakaat, padahal harusnya 4 rakaat. Koma, maka setelah selesai salam, Nabi berdiri menuju sebuah batang kayu yang melintang di bagian depan masjid. Wataka'a 'alaiha, kemudian Nabi menyandarkan badannya di atas pada kayu tersebut. Kayunya agak besar, kemudian Nabi menyandarkan badannya pada kayu. Wawadu akhadahu alayadaihi, kemudian Nabi meletakkan pipinya pada dua tangannya. Dua tangannya, bukan satu tangannya. Allah Allah, mungkin nah. Selesai sholat ya, Nabi depan masjid ada kayu, nah, Nabi sambil bertelakan sini terus meletakkan pipinya pada dua tangannya. Ka'anam marumun, nah, kalau ada orang begini apa maknanya? Ka'anam marumun, mungkin sisi, atau ghadban, atau mungkin juga marah. Fahal yusra'u, apakah dianjurkan? Masuk di sini dianjurkan. Liman salama min salatihi, bagi orang yang setelah selesai salam dari salatnya untuk berbuat seperti itu. Apakah dianjurkan untuk meletakkan kayu di beranda masjid, kemudian tempat untuk bertelekan sambil songgowang, kata orang Jawa. Maka jawabannya menyentuh Nabi dalam hal ini tidaklah disyariatkan. Dianal inkibab, inkibab itu lawan dari inbisab. Inbisab itu ceria, ya, nampak bahagia. Maka inkibab kebalikannya. Maka ketidak kegembiraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hasalah yang terjadi pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah inkibat, adalah ketidakgembiraan yang tidak Nabi inginkan. Tidak tahu Nabi kok tiba-tiba ingin demikian. Bukan karena Nabi ingin melakukan seperti itu. Karena jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih tertarik, masih terikat dengan bibili untuk melakukan sisa ibadahnya yang belum dia lakukan. Wawalayas urus dan Nabi tidak menyadarinya. Makanya adalah bagian dari perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Ayanan terkadang juga syirfisain, seorang hamba itu melakukan kecerobohan dalam sesuatu dan dia tidak menyadari anak mukasir kalau dia ceroboh fi misluha dalami, maka dia mengalami semacam kesedihan. Dia duduk dan berpikir sampai akhirnya dia mengetahui hatta yatabayyan lahul amru, sampai jelas kepadanya kecerobohan apa yang telah dia lakukan. Maka di antara perlindungan Allah terhadap seseorang adalah ayunabah bimisli hadat tanbih, diingatkan dengan pengingat semacam ini alama faratofihi, atas kecerobohan yang dia lakukan. Ada satu kisah yang yang unik lirajulin, yang dialami oleh seorang yang warak. Kan ala aslun, dia memiliki wallah alam apa mana asal seperti dulu fahasodau, lalu dia petik, lalu dia panen liat takhidahu hatoban, untuk dia jadikan kayu bakar. Dan dia juga punya tetangga yang melakukan hal yang sama. Waqawwama, kemudian membuat tumpuan kuluwahidin minhuma, masing-masing dari dua orang yang bertetangga ini arson aslihi, dahan dan ranting asalnya. Hatta yaibasa, akhirnya dahan dan ranting tersebut kering. Tumma yutakhiluhu baitau, kemudian dimasukkan ke dalam rumah. Dan untuk memasukkan ke dalam rumah, maka alat untuk mengangkutnya pakai unta. Fakhrajah ada rajul, maka keluarlah orang ini dari rumahnya bibairin, dengan membawa unta, dengan tujuan mau mengambil kayu, kayu yang sudah kering. Fanahwal ba'ira, maka dia derumkan untanya, kemudian dia ikat kayu tersebut di punggung untanya, lalu dia bentak al-ba'ir si unta supaya berdiri setelah menderum bil-hatabi, membawa kayu bakar. Ternyata si unta tidak mau berdiri. Fastarubah, maka dia merasa aneh, enggak biasanya untanya seperti ini, maka mulailah dia berpikir tentang untanya, madhabi apa yang terjadi pada untanya. Falamaha, maka kemudian dia melihat kaum matafos bin ukha, tumpuan kayu yang lain. Faidah, ternyata kayu yang hamalahu dia letakkan di atas punggung untanya adalah kayu punya tetangganya. Wa idza khashbu, ternyata kayunya baqin, masih ada di tanah. Fafaka al khashba, maka kemudian dia melepas ikatan fafaka al khashba, maka dia melepas ikatan kayu. Wa nahara ba'irahu, kemudian dia bentak, dia hardik untanya, maka untanya pun langsung berdiri. Fahadi min himayatillahi lil insan, maka ini adalah di antara contoh perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Dibuat oleh Allah supaya berpikir, ada sesuatu hal yang aneh supaya dia berpikir, kemudian dia mengetahui kesalahannya. Falhasil, maka ringkasnya apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kisah dzil yadain, dalam kisah dzil yadain, laisa ala sabil tasyri', tidaklah dalam rangka menetapkan syariat. Akan tetapi apa yang dialami oleh dzil yadain ini adalah ala sabil faid min Allah subhanahu wa taala, terbentuk ya faid-faidnya curahan, ya di sini kurang lebih ilham dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah jadikan pada dirinya fi hadal inkibat, ada perasaan tidak nyaman karena ibadahnya belum sempurna, maka tidaklah disyariatkan bagi kita untuk berbuat bagaimana perbuatan Nabi fima law jaralana mithlu hadza, seandainya terjadi pada diri kita semisal apa yang Nabi lakukan. Maka perbuatan ini bisa kita pastikan kalau ini perbuatan yang tidak dilakukan dalam rangka ibadah. Perbuatan yang dicontoh adalah perbuatan yang Nabi kerjakan dalam rangka ibadah. Adapun perbuatan Nabi tadi bersandaran di kayu, kemudian letakkan pipi pada dua tangan pada pipi, maka bisa dipastikan ini laisa ala sabil ta'abbud, bukan karena dalam rangka beribadah, maka laisa, maka tidak dianjurkan untuk diikuti. Kemudian contoh yang lain, pertanyaan. Contoh yang lain adalah Nabi SAW turun di tengah jalan ketika Nabi berjalan dari Arafah, naik unta dari Arafah berjalan ke Muzdalifah. Maka Nabi turun, kemudian kencing di situ, kemudian berwudu dengan wudu yang ringan. Hal wa masru'un fi haqqina, maka apakah disyariatkan bagi kita berbuat semacam ini? Ketika seorang berhaji dari Arafah, ketika mau jalan ke Muzdalifah, nah, maka cari tempat di mana Nabi pernah kencing di situ, kemudian kencing di situ. Maka jawabannya tidak dianjurkan, karena Nabi melakukan perbuatan ini la ala sabili li'ana ulam yaf'alu, karena Nabi melakukan hal ini bukan karena dalam rangka beribadah. Buktinya Nabi SAW tidaklah memerintahkan manusia untuk melakukan hal itu. Walam ya'lam kathir minan nas, dan banyak orang juga tidak mengetahuinya. Namun Nabi cuma butuh kencing ketika itu. Maka akhirnya Nabi turun dari ontanya dan kencing, dan habis kencing sekalian Nabi berwudu dengan wudu yang ringan. Summa taraf, dan Nabi melanjutkan perjalanannya ke Muzdalifah. Maka perkara semacam ini, yaitu perkara yang mutaraddidatan, yang membingungkan antara apakah Nabi SAW melakukannya dalam rangka ibadah ataukah sekedar adab, yakhtalifu fiha anna ulama, maka ulama berselisih pendapat. Macam kemarin tentang masalah berambut yang banyak. Wal insan al-basir, maka manusia yang cerdas, ya tadabbur wa ta'ammal, manusia yang berilmu, hendaklah dia merenungkan dan merenungkan, wa yataraja indahu, kemudian hendaklah dia pilih menurutnya apakah Nabi melakukan hal tersebut karena dalam rangka ibadah ataukah dalam rangka adat, dan hendaklah dia putuskan dengan tuntutan keadaan. Maka talibul ilm, maka hendaknya dia berpikir baik-baik, apakah ini ala sabil adat ataukah ala sabili sabil ta'abud ataukah ala sabilil adah. Kemudian jika ini ala sabilil adah, maka ghairu masru', tidaklah disyariatkan, tidaklah dianjurkan untuk menirunya. Hanif. Yang dia lakukan min afali rasul dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengerjakannya ala wajil adah dalam rangka mengikuti tradisi masyarakat. Contohnya memakai cincin, kemudian memanjangkan rambut dan semacamnya. Maka jawabannya wajib kita ketahui, wajib Anda ketahui bahasanya apa yang Nabi lakukan karena tuntutan tradisi. Maka yang sesuai dengan sunnah adalah engkau mengikuti tradisi negerimu selama tradisi tersebut bukanlah tradisi yang haram. Dan bukanlah yang sesuai dengan sunnah adalah mengikuti fi'aini ma fa'alahu rasul, benda yang sama persis dengan apa atau yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang sesuai sunnah adalah fi jinsi ma fa'alahu, melihat jenis apa yang Nabi lakukan. Jenisnya pakaian umum, ya, maka yang dianjurkan adalah pakaian yang umum. Maka jika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut bil muqtadal adati, karena tuntutan mengikuti tradisi, fa inna sunnah, maka yang sesuai dengan sunnah adalah engkau melakukan apa yang dituntut oleh kebiasaan di zamanmu selama itu tidak menyelisih nafsu. Walahada, maka berdasarkan penjelasan ini, maka pakaian yang kita pakai di sini di Najd atau di Jazirah Arab secara umum, wawal qamis, yaitu jubah ditambah celana dan ditambah taqiyah, ditambah peci, setelah itu pecinya nanti ditutup dengan kutroh, ditutup dengan kutroh merah yang kotak-kotak, merah campur putih, ya, kotak-kotak, atau dengan mislah. Kemarin kita ketemu kata mislah, ya. Nampaknya mislah itu bukan sebagaimana yang kemarin saya sampaikan. Mislah itu kutroh, tapi kutroh putih, kutroh yang putih, bukan yang merah. Kalau yang merah kotak-kotak, kotak-kotak merah dan putih itu disebut kutroh. Kalau yang putih disebut mislah. Insyaallah itu maknanya, namun pastinya nanti tak tanyakan sama orang yang alumni sana yang bisa membedakan misal sama kutroh. Tapi kalau nggak salah mislah itu yang putih, kutroh putih. Karena di sini konteksnya menunjukkan demikian. Pakai peci ditambah kutroh, ini yang umum. Atau pakai mislah, peci ditambah mislah, indah badina pada sebagian orang. Kalau yang umum, ya, peci tambah kutroh sebagian orang di Saudi, ya, sebagian orang itu peci sama mislah, kutroh putih. Maka faizalabisal insan, jika seorang manusia memakai hada, pakaian semacam ini, kanat bisunniyah, maka dia sesuai dengan sunnah. Semisal pakaian Rasul sallallahu alaihi wasallam, memakai surban, memakai izar, memakai rida. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, memakai surban, izar dan rida adalah bimuktadul adah, karena tuntutan tradisi yang ada. Dan kita melakukan hal ini, yaitu pakai mislah, pakai kutroh, pakai taqiyah, ada juga karena tuntutan ada. Maka orang Saudi yang pakai gamis terus tambah sarawil, tambah celana, tambah taqiyah, tambah kutroh, itu dia, itulah pakaian sunnah. Karena Nabi sunniyah, itulah pakaian yang sunnah. Bagaimana pakaian yang sunnah di zaman Nabi adalah imamah, hijab dan rida. Li'annana, karena kita lau khalafna, seandainya kita menyelisihi kebiasaan kita, ila makanan nasi yaktadunahu, itu menyelisih apa yang kemudian kita memilih untuk melakukan makanan nasi yaktadunahu, apa yang manusia biasa melakukannya di masa Rasulullah SAW. Kita tinggalkan apa yang biasa di masyarakat kemudian mencontoh apa yang ada di masyarakat Nabi. Lakana dzalika suhotan, maka ini adalah pakaian suhra. Waktu nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang alibas suhra, ya, melarang mengenakan pakaian suhra. Apa sih yang lewat, saya dengarkan kasus ceramahnya Sablas Raif tentang masalah kewaid bidah. Maka beliau di sana ada menyampaikan pembahasan khusus tentang masalah sunnah dalam pakaian. Maka beliau sampaikan bahasanya sunnah dalam pakaian sama sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Muslimi, bahasanya sunnah dalam pakaian adalah mengikuti tradisi masyarakat. Karena jika menyelisihinya, maka orangnya itu seperti terjatuh dalam suhrah yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau katakan, akan tetapi jika di masyarakat itu sudah umum, bisa begini, bisa begitu, semuanya wajar, semuanya wajar begini ya wajar, begitu ya wajar, maka beliau katakan, maka disinilah hendaknya seorang itu memilih pakaian atau memilih sesuatu yang lebih dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melakukan apa yang Nabi cintai dalam bentuk mungkin model pakaian ini tepat sesuai dengan sunnah ketika di satu masyarakat itu semuanya wajar, begini wajar, begitu wajar, begitu wajar, model ini, model itu, ada beberapa model, semuanya dianggap wajar. Nah, ketika semuanya dianggap wajar, maka disinilah sebaiknya seorang itu layaknya untuk memilih yang paling dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sana. Karena yaktimu ala rasaili, tapi ahli al-'adadi fala yataqaddamu insanu illa idza ta'ada annahu dhalika illa ma ilama ma'tija ilayhi qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa qaumahu thumma inna yahuda lama ataw anil amri wa khalaquhu wa raja'a ila tafriqi sya'rihi afala yadullu hadha ala anna ittikhadha sya'ri sunnatun al-ijabatu asya'ru idha tukhidha falahu sunnatun mislu ghairihi min al-adati wa dhalika bi anna kayuratilahu وينظفه وكيفية تقديره ترتيله وكيفية ترتيله عليه الصلاة والسلام أنه أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أمر الكتاب وجاء أن يسلموا ويتبعوه فيه أنه كان يسلو شعره ولا يفرده من طرد بعد ذلك يفرده كان النار يسعرون في مكة لأن المشركين صاروا أقرب من اليهود بكثرة الذين أسلموا منهم ولا سيما بعد فتح مكة. نعم. Adapun permasalahan persinjin, maka sinjin hanyalah Nabi, persinjin hanyalah Nabi lakukan lil hajah karena kebutuhan, yaitu diberi ukiran alih pada sinjinnya tulisan Muhammadu Rasulullah. Nah, dan Nabi SAW memberi stempel untuk surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja, liyakuna supaya stempel tersebut katahqiq, sebagai penegasan kalau surat tersebut berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hadza, maka berdasarkan hal ini fanaqul, maka kami katakan al-qadi wal amir, maka seorang hakim, seorang amir, seorang penguasa, wal arif, seorang pemimpin, dan orang-orang yang membutuhkan stempel, maka dianjurkan bagi mereka untuk memakai cincin yang berfungsi sebagai stempel. Maka dia dianjurkan untuk memakai cincin yang berfungsi sebagai stempel. Tapi kalau cincinnya enggak berfungsi sebagai stempel, ya lain tadi ya. Namun dianjurkan untuk memakai cincin yang berfungsi sebagai stempel, stempel surat. Karena mereka adalah orang-orang yang membutuhkan cincin. Nah, namun perlu diketahui bahasanya sebagian ulama memang ada yang mengatakan bahasanya bersincin itu sunnah, dianjurkan secara mutlak. Walladhi yadharuli, dari dua pendapat ulama ini, yang pertama adalah cincin itu lil hajah sama sunnah mutlakon. Dari dua pendapat ini, kata beliau, pendapat yang kuat menurutku adalah bersincin itu mengikuti tradisi. Falai takut kamu insanun, maka janganlah seorang itu bersincin kecuali jika manusia, masyarakat kelilingnya terbiasa bersincin. Ila mahtuji ma'uhtija ilai, kecuali cincin yang memang betul-betul dibutuhkan. Maka dalam kondisi ini, maka sunnah, yang sesuai dengan sunnah, seorang bercincin karena adanya kebutuhan. Apalagi jika bercincin itu malah menimbulkan kesan yang jelek. Tempat kita itu kalau dukun itu cincin akiknya 5, sini akik semua, cincin semua 5, 5 tambah 5 atau bahkan 4 lah minimal. Kun Masih ke asap, bukan dukun namun tiru-tiru semacam itu kan menimbulkan sum'ah reputasi yang jelek. Wah, ini kok kayak dukun. Jangan-jangan. Kemudian permasalahan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, Nabi jumpai bahasanya orang-orang Yahudi gaya rambutnya itu adalah sadel. Gaya rambutnya itu tidak belah, namun ya mengikuti aja arah rambutnya yang depan, yang ke depan, yang ke samping, yang ke samping, yang ke belakang, ke belakang. Tawafakahum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencocoki orang-orang Yahudi dan menyelisih kaumnya yaitu penduduk Mekah. Kemudian tatkala orang-orang Yahudi ini mereka membangkang dari ajaan untuk Islam dan menyelisih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kembali mengubah model rambutnya ila tafqi sya'r, kemudian dalam bentuk belah. Dibelah dua misalnya. Afala yadullu hadha, apakah hal ini, tidakkah hal ini menunjukkan bahasanya memiliki rambut yang banyak itu dianjurkan? Maka jawabannya, asya'u idha tuhida, jika seorang itu memilih untuk memelihara rambut dalam jumlah banyak, maka rambut dalam jumlah banyak itu memiliki sunnah sebagaimana adat-adat yang lain. Sunnahnya rambut bagi orang yang berambut banyak ya, karena tentu belah tadi, belah dan tidak itu ya, kalau rambutnya banyak, kalau rambutnya pendek ya tentu dibelah, enggak bisa dibelah. Rambutnya cuma 1 cm, 1,5 cm ya, maka jika orang itu memilih untuk ittikhadz sya'r, berambut yang lebat, maka ada sunnah dalam rambut yang lebat yaitu yurajil, disisiri dan dibersihkan. Dibersihkan berarti campur. Maka biar tutarjil dan tata cara menyisir rambut yang dilakukan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pada awal pertama kali beliau tiba di kota Madinah, maka beliau suka mencocoki ahli kitab dengan harapan mereka masuk Islam kemudian mengikuti Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan gaya sadel ketika tiba di Madinah adalah mitbab taklif dalam rangka untuk mengambil hatinya orang-orang Yahudi. Dan di antara sebagian kecocokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi adalah Nabi mensadelkan rambutnya dan tidak membelahnya. Tsumma sarabat dzalika, kemudian setelah itu Nabi membelah rambut sebagaimana yang dilakukan oleh para manusia di Mekah, karena orang-orang musyrik ternyata lebih dekat daripada kepada Islam daripada orang-orang Yahudi, karena banyaknya orang-orang musyrik yang masuk Islam, karena banyaknya penduduk Mekah yang masuk Islam, terlebih-lebih lagi setelah Fathu Mekah. Maka sadelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian belahnya Nabi, sisir model belahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah, bukanlah dalil menunjukkan bahwasanya ittikhadz sya'ri itu sunnah. Namun dalil ya, dianjurkannya at-tafriq, dianjurkannya membelah rambut bagi orang yang ittikhadz sya'r, bagi orang yang memilih untuk berambut lebah. Maka tafriq itu adalah sunnah Nabi yang ada pada orang yang memiliki rambut lebat. Maka itu sunnah jika orang itu ngambil ini. Tapi jika orang itu ngambil pendapat yang lain, yang kemarin kita telah bahas, ya maka tidak ada anjuran semacam ini. itu adalah apa? Jika asyiru idza utkhidha falahu sunnah. Ini adalah satu hal yang sunnah jika orang mau ngambil perbuatan semacam ini. Bukan menunjukkan sunnahnya ittikhadus syah. Budi. Perbuatan Nabi yaitu kencing antara Arafah dan Muzdalifah adalah dianjurkan berdalil dengan perbuatan Ibnu Umar ditambah dengan ayat laqadkan lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pamal jawab an hadza, lalu apakah jawabannya? Jawabannya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar tentang apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, maka Syaikhul Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan bahasanya kaidah yang dipegangi oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya tamassaku bi, yang Ibnu Umar berpegang teguh dengannya, adalah satu kaidah yang tidak disepakati oleh jumhur sahabat. Kaidah Ibnu Umar bahasanya apa yang Nabi lakukan saya lakukan, itu tidak dipegangi oleh jumhur sahabat. Namun jumhur sahabat membedakan antara apa yang Nabi lakukan karena dalam rangka ibadah dan apa yang Nabi lakukan karena kebetulan, atau satu hal yang Nabi lakukan karena kebutuhan. Maka Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum wahum, dan mereka adalah qadatul hadis, adalah pemimpin para jamaah haji. Dan Khulafaur Rasyidin yang empat itu lebih pandai, lebih berilmu, lebih paham tentang sunnah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mereka keempat khulafaur rasyidin tidak pernah melakukannya. Seandainya itu memang betul-betul sunnah Nabi, niscaya wajib atas pemimpin rombongan jamaah haji ya, atau istilah sekarang Amirul Hajj, yang mengetahui, yang mempalai seluruh rombongan jemaah haji. Ya, kalau dari Indonesia misalnya Amirul Hajj itu mesti Menteri Agama. Itulah ketua dan penanggung jawab atas seluruh rombongan. Oleh karena itu maka maka Amirul Hajj di masa khalifah datang dari Madinah. Amirul Mukminin datang dari Madinah di belakangnya rombongan. Dan dialah penanggung jawab atas semua rombongannya. Walau karena hadza minas sunnah, seandainya kencing antara antara Arafah dan Muzdalifah itu sunnah, tentu wajib atas pemimpin rombongan jemaah haji untuk mengerjakannya dalam rangka menjelaskan sunnah. Maka jawabannya perbuatan Ibnu Umar di sini adalah berdasarkan satu kaidah, dan kaidahnya Ibnu Umar adalah kaidah yang marju, kaidah yang kuat-kuat. Yang kuat adalah apa yang dipilih oleh jumhur sahabat, bahkan kita katakan jamahir sahabat. Karena tidak ada yang mencocoki Ibnu Umar dalam masalah ini kecuali Ibnu Umar sendiri. Adapun yang lainnya, bahkan ayahnya sendiri Umar, itu tidak setuju dengan perbuatan anaknya. Wa amal ayat, sedangkan ayat yang dibawakan, maka dalam ayat itu terdapat dalil bahasanya yang dimaksudkan dengan keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keteladanan yang bersifat ibadah. Kenapa? Karena terusannya ayat liman kana yarjullaha wal yaumil akhir, maka berarti perbuatan yang Allah katakan perbuatan Nabi yang menjadi teladan, ada teladan yang baik, adalah perbuatan yang bisa diharapkan manfaatnya di hari akhir. Li'ana mayurja bil yaumil akhir, karena apa yang diharapkan manfaatnya pada hari akhir adalah ibadah. Adapun perkara yang berkaitan dengan perkara adat, adat kebiasaan, atau perkara rizia insting, ngantuk tidur, kenyang, lapar ya makan, rizia. Sama ta'intaja ilaiha fa'alaha, maka jika memang perlu melakukannya, maka melakukannya. Maka di sini terdapat istimbat yang bagus dari Syaikhul Zaimin. Beliau katakan limangkana ya Rasulullah ya wal yaumil akhir, ini adalah penjelasan tentang tindak tanduk Nabi yang seperti apakah yang patut diteladani. Itu tindak tanduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kerjakan, perbuatan yang dikerjakan dalam rangka ala ibadah. Wahyu. Tukbalu da'wal khususiyati, wala tukbalu da'wal khususiyati illa bidalilin, li'anna aslu ta'si, li'anna al-asla, li'anna asla ta'si, atta'asi bihi, atta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam, liqaulillahi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, wa qawluhu ta'ala fawajjaha al khitaba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma dzakara hukma aman mimma yadullu ala anna khitabun Anna khitaballahi lahu khitabun lahu wali ummatihi, fayakunul aslu adamal khususiyati wa annahu amun lahu wali ummatihi. Nah, kemudian jenis perbuatan Nabi jenis yang keenam adalah apa yang Nabi lakukan dalam rangka itu kekhususan Nabi. Maka ini khusus untuk Nabi, tidak ada satupun yang yusyarikuhu menjadi tidak boleh menjadi sekutu Nabi dalam masalah ini. Akan tapi kaidah penting dalam masalah ini, la buda min dalilin, harus terdapat dalil yang menunjukkan khususiat. Walatubul dan tidaklah diklaim tidaklah diterima klaim khususiat kecuali dengan dalil. Asalnya, karena hukum asalnya adalah kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ibadah. Bagaimana firman Allah, lakadkan alakum fi rasulillah uswatun hasanah. Dalil yang lain, katakanlah jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi. Di sini ditujukan kepada Nabi awal ayatnya, namun terusnya, idza talaqtum, jika kalian semua wahai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencerai perempuan, maka cerailah pada masanya yang diperintahkan. Wajal khitabah, yaitu apa? Dalam keadaan suci dan belum pernah dikumpuli selama suci, itu masa cerai yang Allah perintahkan. Jika orang itu mau mencerai istrinya, maka dia harus mencari waktu yang tepat, yaitu ketika istrinya tidak dalam kondisi haid, dalam kondisi suci, dan selama suci belum pernah dikumpuli. Fawajjal khitabah, maka di sini Allah mengarahkan khitab pembicaraan kepada Nabi, yaitu ya ayyuhan nabiyyu. Tsumma dzakara al-hukma 'aman, kemudian Nabi menyebutkan hukum dalam bentuk bersifat umum, idza talaqtumun nisaa. Maka ini menunjukkan bahasanya anak khitab Allahi lahu, firman Allah, seruan Allah kepada Nabi adalah seruan yang berlaku untuk Nabi dan umatnya. Sehingga ayat ini dalil surat At-Talaq ayat 1 adalah dalil bahasanya hukum asalnya adalah bukan khususia, dan hukum asal dari perbuatan Nabi adalah bersifat umum, lahu, boleh untuk Nabi dan umatnya. Bagus. Harithata radhiyallahu ta'ala anhu, maulahu sallallahu alaihi wa sallam, wa kana fastatannahu fi awwal al-amri, wa kana yaquluna innahu la yahillu lirrajuli an yatazawwaja zawjata man tatannahu, fa arada Allahu an yubtila hadhihi al-'adata, fa qala falamma qada zaydun minha wataran zawwajna laha likay la yakuna 'ala al-mu'minina haratun fi azwaji ad'iyaihim. Fal-hukmu kana fil awwal lir-rasul sallallahu alaihi wasallam, wa at-ta'yidu lahu wa li ghayrihi likay la yakuna 'ala al-mu'minina haratun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Fadal hadha 'ala anna al-hukma thabitu, ala anna al-hukma thabita fi haqqihi hukmun lahu wa li ummati. Wa yadullu lidhalika anna Allah ta'ala lamma arada al-khususiyata nabbaha 'alayha fa qala wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha an-nabiyyi in arada an-nabiyyu ayyatan fiha qalisatan laka min dunil mu'minina. Wa dalla hadha ala anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ahkamu tahussuhu min baini sa'iril ummati ala hasabin ma yaliku binubuwwatihi wa risalatihi alaihi salatu wassalam. Fal khususiyatu allati sabatat lahu sabatat li ma'na la tusyarikuhu bihil ummatu wa huwa maqamun nubuwwati wa risalati la li annahu Muhammadun ibnu Abdillah. Wa kadzalika al ayatu allati ja'at ala yadihi laisat ayatu li zatihi walakinna lima sabita lahu minan nubuwwati wa risalati wa bihadza na'rifu anna ma yusharikuhu fihi al-basharu fa innahu kadiba ma ma yuzkaru bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam khuliqa min nurin fa inna hadha kadibun bal khuliqa min ma'in min ma'i abihi alladhi asluhu at-turabu ka ghairihi min al-bashari. Nah, wa itulah ala dalikan dan dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya hukum asalnya adalah tidak khusus untuk Nabi adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka setelah Zaid itu menunaikan milha dari istrinya Zainab binti Jahsin wataran ay hajatan zawajnakaha, maka kami nikahkan engkau dengannya. Maka dalam ayat ini terdapat keutamaan sahabat Zaid bin Harithah. Beliau adalah satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Tidak ada satupun sahabat yang namanya disebutkan dengan tegas, dengan sharih, tasrih dari Allah seorang pun sahabat kecuali Zaid bin Harithah di surat Al-Ahzab. Inilah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu Nabi telah tabannahu mengadopsinya fi awalil amri, di awal-awal Islam. Kemudian setelah itu Nabi membatalkan adopsi setelah Allah melarang adopsi. Dan dulu orang-orang Arab punya kebiasaan tidak halal bagi seseorang untuk menikahi bekas istri anak angkatnya. Maka Allah ingin membatalkan adat kebiasaan dan anggapan ini. Maka Allah turunkan ayatnya. Maka setelah Zaid menyelesaikan kebutuhannya pada istrinya, kami nikahkan engkau dengannya. Maka dalam ayat ini terdapat fadilah Zainab binti Jahsin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Zainab binti Jahsin ini tidak dinikahkan oleh wali. Nikahnya dengan Nabi itu enggak pakai wali. Nikahnya dengan turunnya ayat ini. Nikahnya dengan turunnya ayat ini karena Allah langsunglah yang menikahkannya. Zawatna kaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad ha dengan Zainab binti Jahsin. Maka ini satu keistimewaan yang sering dibanggakan oleh Zainab binti Jahsin di hadapan istri-istri yang lain. Dia tidak mengatakan kali-kalian, nah ini dinikahkan sama bapaknya. Nah, bapaknya yang nikahkan kalian-kalian ini kepada dengan Nabi. Aku yang nikahkan dengan Allah Subhanahu wa taala dari atas asana. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya orang-orang beriman tidak merasakan kesempitan berkaitan dengan bekas istri adiyaihim, anak angkat mereka. Anak angkat disebut adiya, artinya mengaku-ngaku, karena anak angkat itu mengaku-ngaku ini anakku, diaku aku anakku, padahal bukan. Fal hukmu kana fil awal, maka hukum di awal ayat itu khusus untuk Rasul. Falamma qad zaitun min hawataran jawatna kaha, ini khusus untuk Rasul, enggak berlaku untuk yang lainnya. Ini potongan ayat ini enggak berlaku untuk manusia selain Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun taklilnya, namun alasannya kenapa ada hukum semacam ini, Nabi menikahi bekas istri anak angkatnya, ini taklilnya, alasannya berlaku untuk Nabi dan selainnya. Yaitu apa? Taklilnya di mana? Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi adwaji adiyaihim, supaya orang-orang yang beriman tidak merasa kesempitan untuk menikahi bekas istri anak angkat mereka jika anak-anak angkat mereka telah menyelesaikan hajat terhadap istri-istri mereka. Maka ini ta'lil. Likailah di sini seterusnya ta'lil. Likai kan salah satu maknanya di ta'lil. Fadalah hadza, maka ini menunjukkan bahasanya hukum yang ada pada Nabi itu hukmun lahu, adalah hukum yang berlaku untuk Nabi dan untuk umatnya. Wa idullu lidzalika, dan dalil menunjukkan hal tersebut adalah ya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala ingin menetapkan khususiyah, nabaha mengingatkan Nabi mengingatkan alaiha khususiyah, Allah menyebutkan khususiyah, yaitu contohnya firman Allah di surat Al-Ahzab, Dan seorang perempuan yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian in jika Nabi ingin menikahinya, maka boleh menikahinya. Maka Nabi memiliki hukum yang khusus untuk Nabi, yaitu boleh menikah tanpa mahar dengan orang yang, dengan wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi. Namun ini adalah khalisatan laka min dunil mu'minin. Namun ini adalah murni hanya untukmu, tidak berlaku untuk orang yang beriman yang lainnya. Maka ayat ini khalisatan laka min dunil mu'minin adalah dalil hukum asal perbuatan Nabi itu dicontoh oleh semua umatnya. Oleh karena itu ketika Allah mau menyebutkan ini khusus untuk Nabi, Allah sebut ini khusus untuk Nabi. Dan dalam ayat ini surat Al-Ahzab ayat 50 terdapat faedah lughawiyah, yaitu makna ikhlas secara bahasa. Makna ikhlas secara bahasa adalah murni. Bagaimana ini? Khalisatan laka, murni hanya untukmu, tidak untuk yang lain. Wadalah hadza, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki ahkamun, ketentuan-ketentuan yang khusus untuk Nabi, tidak berlaku untuk umatnya yang lain. Dan ketentuan khusus untuk Nabi ini ala hasabi, sesuai dengan yaliku, yang sesuai dengan kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wasalam. Maka hukum-hukum khusus yang ada pada Nabi itu sabatat ada pada Nabi limaknan, karena satu pertimbangan. Satu pertimbangan makna yang tidaklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain itu tusyarikuhu, jadi serikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam makna itu. Makna itu apa? Maqam nubuwah, kedudukan sebagai nabi, warisalah dan sebagai rasul. Bukan karena dia adalah manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Wabihata, maka dengan ini na'rifu, maka kita mengetahui bahasanya sesuatu yang yusyariku fihil bashar, dimiliki oleh semua orang, maka itu tidak khusus untuk Nabi. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah manusia semisal kalian, manusia biasa semisal kalian. Mislu di sini taukid. Karena seandainya Nabi mengatakan inama ana basharun, itu maknanya sudah biasa, manusia biasa. Innama ana basharun, seandainya Nabi cuma mengatakan innama ana basharun, maknanya apa? Aku hanyalah manusia biasa. Ditambah mislukum, sama persis dengan kalian, ini penegasan terhadap kalau beliau benar-benar manusia biasa. Oleh karena itu aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka hadis ini adalah, dengan hadis ini maka kita mengetahui bohongnya apa yang disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tercipta dari cahaya. Itu Nur Muhammad. Fa in hadza, maka akidah Nur Muhammad itu adalah satu hal yang dusta. Bahkan Muhammad itu tercipta dari air mani bapaknya, yang asal muasalnya adalah tanah, sebagaimana manusia-manusia yang lainnya. Gunawan. Amma idza idzan maktasa bihi sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an tusyarikahu fihi ummatu, walakin hal naqulu in hadza fasun bihi biduni dalilin jawabu la, lianna dzakarna adillata ala anna al-ahkam allati tata'allaqu bi rasuli sallallahu alaihi wasallam takunu lahu wa li ummati illa maqama dalilu alaihi. Nah, izan jika demikian, maka hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin berserikat dengan Nabi dalam hukum tersebut al ummatu, umat yang lain atau umat Islam yang lain. Akan tapi apakah kita katakan bahwa ini khusus untuk Nabi tanpa dalil? Jawabannya tidak bisa, karena telah kita sebutkan berbagai dalil yang menunjukkan bahwasanya pada asalnya hukum-hukum yang berkaitan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk Rasul dan untuk seluruh umat kecuali yang ada dalilnya. Fahadi, maka inilah 6 macam perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat jarang engkau jumpai 6 macam ini masrotan terkumpul dalam satu kitab tertentu atau di satu tempat tertentu. Namun engkau jumpai tercerai-berai dalam perkataan para ulama. Akan tapi inilah yang hadroni minha, yang teringat pada benakku, yang hadir di benakku. Maka Ibnu Utsaimin menyampaikan 6 hal ini berdasarkan hafalan beliau. Beliau enggak membawa catatan ya, bahwasanya perbuatan Nabi ada. Nah, namun cuma mahadroni, apa yang hadir dalam benakku saat ini. Dan dalam diketahui bahasa para ulama rahimahullah, mereka telah menulis hukum-hukum yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima ya ta'alaku, yang berkaitan dengan perkara-perkara kauni. Sebagiannya benar dan banyak darinya adalah lemah, tidak ada asalnya. Famindalika, maka di antara hal tersebut yaitu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat fisik namun tidak benar adalah perkataan orang yang mengatakan bahasanya di antara kekhususan Nabi adalah Nabi itu tidak punya bayang-bayang jika berjalan di bawah terik matahari. Alasannya karena Nabi itu cahaya. Nah, ini konsekuensi dari derivat dan turunan dari akidah Nur Muhammad. Sedangkan cahaya itu malah memberi cahaya, tidak malah memiliki bayang-bayang. Maka ini adalah dusta, tidak ada dalilnya. Bahkan Nabi itu memiliki bayang-bayang sebagaimana manusia yang lainnya. Karena jasad dan raga Nabi adalah jasad kasar. Nabi bukan makhluk halus, namun jasad kasar sebagaimana jasad yang lainnya, sehingga Nabi memiliki zilun, memiliki bayang-bayang. Peminhatan di antara kekhususan Nabi adalah berbagai hal yang berkaitan dengan syariat. Kalau para ulama mengatakan innaha, hal-hal tersebut adalah kekhususan Nabi, sebagiannya benar dan sebagiannya tidak benar. Di antara kekhususan Nabi berkaitan dengan syariat yang tidak benar adalah perkataan sebagian ulama bahasanya sisa badan Nabi semacam air kencing Nabi dan tinjanya Nabi dan yang lainnya itu statusnya suci, tidak najis. Sebagian ulama mengatakan di antara khususnya Nabi adalah tainya tidak najis. Fa inna hadzal dalil alaihi, ini perkataan yang tidak ada dalilnya. Contoh yang lain adalah Nabi boleh menikah dalam keadaan ihram. Alasannya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang di sana dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah radhiyallahu anha dalam keadaan berihram. Dan Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Falau ilmun bima yata'allaqu fiha, sehingga Ibnu Abbas itu memiliki pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan bibinya. Akan tetapi hal ini wa in kana warada fi hadis Ibnu Abbas, meskipun ada dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akan tetapi hadis ini marjuh. Maka hadis Ibnu Abbas ini statusnya sadun. Kenapa? Fa inna Abu Rafi', karena Abu Rafi' wa wal wasithah, dan dia adalah penghubung mak jomblang. Dia adalah wasitah, penghubung. Ini dalil adanya wasitah dalam nikah. Wawal wasitah dan Abu Rafi' ini adalah wasitah, penghubung antara Nabi dan Maimunah. Ya, Nabi ngirim Abu Rafi' untuk nanyain Maimunah, mau enggak jadi istriku? Maka jawaban Maimunah disampaikan kepada Nabi. Ini Abu Rafi' jadi wasitah. Kal Abu Rafi' mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah wa huwa halalun, setelah Nabi selesai ihram, sudah dalam kondisi halal. Ditambah Maimunah sendiri mengatakan sesungguhnya Nabi menikahinya dalam keadaan halal. Maka hadisnya, hadis riwayat Ibnu Abbas tadi, lihat footnote catatan kaki, riwayat Bukhari dan Muslim. Meskipun riwayat Bukhari dan Muslim, maka secara sanad sahih. Akan tapi matannya dhaif. Kenapa? Karena bertentangan dengan pernyataan Abu Rafiq dan pernyataan Maimunah sendiri, dan tentu ini lebih tahu daripada Ibnu Abbas. Fayuhmal, maka kita tafsirkan perkataan Ibnu Abbas dengan kita katakan bahwa Ibnu Abbas haddasa menceritakan apa yang dia ketahui. Walam ya'lam, dan dia tidak mengetahui nikahnya Nabi kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam berihram. Fadzana, maka dia mengira bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan berihram. Oleh karena itu yang benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah bahwa halalun setelah Nabi selesai ihram. Atau bukan selesai ihram ya, bahwa halalun ketika Nabi masih halal belum ihram, qabla ayyuhrim sebelum ihram. Jadi Nabi Maimunah, Nabi menikahi Maimunah sebelum ihram. Nabi menikahi Maimunah itu pada saat Umratul Qadha tahun 7 Hijriah. Nah itu sebelum sebelum ihram Nabi menikahinya. Nah Ibnu Abbas taunya setelah Nabi masuk ihram, baru Ibnu Abbas tahu. Maka dikira Ibnu Abbas Nabi nikah dalam kondisi ihram. Walhasil kesimpulannya, masalah khususnya adalah masalah yang penting yang bagi lil insan. Maka sepatutnya seorang penuntut ilmu untuk mengetahuinya, mengetahui saksi maha manakah riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif tentang khususnya Nabi, dan riwayat yang sahih. Li'ala yazila, supaya tidak tergelincir sebagaimana banyak orang tergelincir dalam masalah ini. Nah, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.